ilmunya diakui ilmunya oleh para ulama yang lainnya, ya, dan telah diakui ilmunya dan kehormatannya dan ketakwaannya dan dikenal penghormatannya kepada para a'immat ahli sunnah, a'immat ahli hadis, orang yang mulia, maka kalau dia mempunyai kesalahan-kesalahan, membantahnya harus dengan bimbingan para ulama, ya, harus dengan bimbingan para ulama, yakni dengan menukil keterangan-keterangan para ulama tersebut. Wa amma fit tasanifi wa bil hadi adapun apa yang tertera di dalam tasanif, buku-buku karangan-karangan, dan di dalam apa al-hadrullah saya tidak ngerti apa wakil hati, apakah ini maksudnya ya secara akhirnya ini anjuran atau pernyataan Allah Allah. Maka apa yang tertera, apa yang terucap oleh lisan, wajabah hamlu kalamihi alal awal, haruslah dimaknakan omongannya itu dengan pengertian pertama asalnya, yaitu apa? Yaitu asalnya orang berbicara selama tidak ada qarinah, tidak ada bukti-bukti dhahir, dia itu berbicara dengan demikian itu kecuali semata-mata karena dalam rangka mengkritik membela kebenaran, ya, harus diartikan besar. Wa man hamala kalamahu, adapun orang yang memaknakan kepada lain, makna lain omongan para pengkritik itu, padahal cuma kritik dan tidak ada palingnya, tidak ada bukti-bukti bahwa yang menunjukkan dia itu mencerca ahli sunnah, tapi semata-mata yang terbukti ialah bahir dalamnya dia itu mengkritik. Maka siapa yang menarik kepada pengertian lain? Wal halu ala ma zakar atau ala ma zukir. Al hal dari kata al hal, yaitu al gharab yurmaileh, tujuan-tujuan yang dituduhkan kepadanya. Yakni barang siapa yang membuat sikap suudzon terhadap pernyataan-pernyataan itu, bahwa memang yudhannu bil bari'idh dhanni su, maka dia termasuk orang yang dianggap orang yang al bari'idh dhanni su. Al-Yadunnu bil-bari'i abdan nasu, termasuk orang yang demikian ini mempunyai sangkaan kepada orang yang bari, orang yang bersih dari tuduhan, disangka dengan sangkaan-sangkaan yang jelek, besar-besar. Orang yang menyangka dengan sangkaan jelek kepada al-bari, kepada orang yang bersih dari tuduhan, tuduhan yang dikenakan padanya itu dosa besar, ya. Wa dzalika min adh-dhanni alladhi harramahu Allah wa rasuluhu, dan itu termasuk adh-dhan, sangkaan yang Allah dan Rasulnya telah haramkan, sangka jelek, membuat dugaan-dugaan tanpa bukti, ya. Wadakhilun fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk daripada apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, man yaksib khati'atan aw itsman, Pembayar nipinya darian papatek damarat buktanan ya ikhman mubina. Barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia menuduh dengan itu orang yang dari orang yang bersih dari tuduhan, maka dan malam maka dia telah berbuat dengan bukan, dengan fitnah dan fitnah mubina dan dosa yang nyata. Termasuk golongan ini, siapa yang membuat dugaan-dugaan tanpa bukti-bukti zahir terhadap perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan seseorang. Fa'inna dhanna su', karena sungguhnya sangkaan yang jelek itu apa? Definisi daripada dhanna su'. Alhamdulillah. Bismillah. Karena dhanna su', definisi daripada sangkaan jelek itu ialah disebutkan apa? Minman, yaitu menyangka orang yang layak harunimu, yang tidak tampak daripadanya amaratus su', tanda-tanda kejelekan, tetapi disangka jelek. Tidak tampak daripadanya bukti-bukti atau tanda-tanda kejelekan. Mimma haramahullah wa rasul, ini termasuk daripada apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Waqad jama'a dhannu baina iktisabil khathiati wal ithmi wa ramil bari'i biha. Dugaan atau sangka jelek kepada saudaranya itu telah dikumpulkan oleh Allah dalam golongan perbuatan-perbuatan iktisabil khathiah, perbuatan yang salah. Wal ithmi, dan dosa. Wa ramil bari'i biha, dan menuduh orang yang apa bersih dari tuduhan itu dengannya, orang baik dituduh dengan tuduhan jelek. Wa yaqwa dukhulu fi hadzal wa'idi, dan akan lebih kuat lagi masuknya orang perbuatan suudzon, sangka jelek, akan lebih kuat lagi untuk masuk dalam kelompok yang diancam ini oleh Allah. Jika kau harap minggu ani hadapan, kalau sampai keluar atau tampak dari orang yang mempunyai sangkaan jelek itu, kalau sampai tampak daripadanya amarah besu, tanda-tanda kejelekan dalam bentuk perkataan atau perbuatan, yang perkataan atau perbuatan itu didasarkan kepada sangkaan jelek dia kepada orang yang dikatai atau diperbuat dengan orang itu. Medu, kasrat ini banyak perbuatan apa? Boleh dari orang yang menyangka dengan sangkaan jelek itu kepada yang disangka jelek itu. Wal-udwani, dan permusuhan. Qillatul wara', dan sedikitnya sikap wara', sikap hati-hati, ittifa'al syubhat, menjauhkan diri dari perkara syubhat. Wa itlaqil lisan, dan melepaskan lisannya untuk mencerca orang yang disangka dengan sangkaan jelek itu. Maka tambah dengan perkataan-perkataan dan perbuatan seperti itu, tambah masuk lagi ke dalam golongan yang diancam oleh Allah dengan apa kemurkaan ini. Wakat rotil ribati lebih dari, dan lebih banyak lagi akibat suudzon itu, akhirnya dia lebih banyak berita tentang orang yang disuudzon itu tadi. Wal bukan dan apa omongan fitnah. Wal hasad bin nasi, dan akhirnya timbul pula akibat suudzon kepada orang tersebut, dengki kepada orang itu. Alama atahu Allah min fadli, atas apa yang Allah berikan terutama atasnya. walimpinan dan mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dia berikan kepada orang yang di suudan itu. Wasyiddatil hirsi ala al-muzahama ala al-ri'asat qabla al-awani, bahkan kemudian timbul apa? Ambisi rebut kepemimpinan. Nah, sebelum tiba masanya, qabla al-awani istilahnya, berebut kepemimpinan dengan orang yang juga disuruh ubahnya. Waman uritat minhu hadhihi sifat, maka siapa yang diketahui daripadanya sifat-sifat ini, allati la yarda biha ahlul ilmi wal imani, yang tidak disenangi oleh ahlul ilmi, para ulama dan ahlul iman, kaum mukmin, fa innahu innama yuhmalu tarammuni. Maka dipahami sikap tarammuni Allah lila ulama berada para ulama itu dirabu sikap dirabu kemungkinan mempunyai arti tarammuni itu ialah sikap membantahnya kepada para ulama itu. Kalau orang yang demikian jahatnya akhlaknya, maka dipahami perbuatan orang yang demikian dalam hal membantahnya kepada para ulama itu, waraddu alaihim, dan bantahan mereka terhadap para ulama tersebut dipahami ala wajhudani, dipahami kepada bentuk kedua, yaitu apa? Membantah dengan niat untuk menggunakan ulama, membantah dengan niat untuk menjatuhkan atau mencela ulama kalau orang yang sifatnya akhlaknya demikian tadi. Ini sifat-sifat tadi itu adalah qara'in, bukti-bukti bahwa yang menunjukkan kenapa kita bisa paham tujuan bantahannya itu dalam rangka yang jelek atau baik. Nah, fayastahiqqu hina idzin muqabalatahu bil hawan, maka orang yang bejat akhlaknya ini itu pantas untuk ketika itu mendapatkan perlakuan dengan kehinaan. Wa man lam tadhhar minhu amaratu bil kulliyati tadudu ala syai'in, adapun kalau seseorang itu belum keluar daripadanya perkataan atau perbuatan yang menunjukkan sikap jelek, belum ada bukti-bukti, maka ketika dia membantah para ulama itu, selama sikap-sikapnya itu tidak menunjukkan keseluruhan, tadulu ala syai'in, tidak menunjukkan suatu perkara, kainau yajibu ayyuh mana, maka orang tersebut harusnya dipahami kalamuhu omongannya ala ahsan mahmalati, dipahami dengan sebaik-baik pemahaman, dengan sebaik-baik sangkaan. Wala yajibu hamluhu ala su'i halati, dan tidak boleh untuk memberikan sangkaan-sangkaan kepadanya dengan apa sangkaan yang jelek. Waqad qala Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab semoga Allah meridainya menyatakan, la tadunnu bi kalimatin kharajat min akhika al-muslim su'an, jangan kau mempunyai sangkaan jelek terhadap kalimat yang keluar dari mulut saudaramu muslim dalam keadaan Tuhan kata jidulaha fil khairi mahmala, dalam keadaan kamu masih mungkin untuk mengartikan omongan saudaramu itu kepada kebaikan, dan masih bisa di ada kemungkinan ini, mungkin dia mengatakan demikian itu dalam rangka ini, mungkin dalam rangka itu, masih kemungkinan-kemungkinan, beberapa kemungkinan yang baik bisa ditarik kepada kemungkinan yang baik. Selama masih bisa ditarik kepada kemungkinan yang baik, kamu jangan mempunyai sangkaan jelek terhadap saudaramu. terhadap kalimat yang keluar dari saudara. Nah, begitu sikap yang dilunturkan oleh beliau terhadap orang yang menerangkan atau mengkritik para ulama ahlus sunnah. Orang yang mengkritik ulama ahlus sunnah sudah terangkan tadi mempunyai dua tujuan. Pertama baik, tujuan pertama baik, yaitu menampakkan al-haq dan membela kebenaran dan untuk memperingatkan umat dari kesalahan-kesalahan itu, tidak dalam rangka yang lain-lainnya. Hal yang kedua, golongan kedua, dia mengkritik ulama di dalam rangka untuk mencelanya, menghinakannya, merendahkannya, dan untuk menjatuhkan kewibawaan ulama itu di kalangan muslim. Dari mana diketahui dua niatan ini yang semuanya dua-duanya di dalam batin, tujuannya itu yaitu diketahui dengan qara'in, bukti-bukti zahir. Kalau yang mengkritik ulama itu orang yang terkenal ahli ilmi, orang yang terkenal ahli din, orang yang terkenal ahli ibadah, orang yang terkenal sangat memuliakan ulama, orang yang terkenal sangat menjunjung tinggi para imam ahli sunnah, kemudian dia suatu saat mengkritik keterangan-keterangan ulama itu, maka yang demikian ini adalah qara'in, bukti-bukti bahwa dia itu tujuannya mengkritik dalam rangka apa? Izhar al-haq, memenangkan kebenaran. Ini namanya qara'in, bukti-bukti bahwa. Tetapi kalau yang mengkritik itu orang yang jelek akhlaknya, orang yang ambisi politik, orang yang hasad, orang yang benci, orang yang berhasil akhlak-akhlak jelek, orang yang terkenal kecil atau sinis terhadap ulama ahlul hadis, ini qara'in semuanya, ini bukti-bukti zahir yang dari situ kalau orang yang semacam ini mengkritik ulama, maka dipahami kritikan dia itu ialah dalam rangka untuk menghina dan merendahkan ulama. Itu namanya memahami perbuatan dan perkataan seorang dalam menyikapi ulama dengan qara'in, dengan bukti-bukti zahir. Maka kalau seorang itu mengkritik ulama tidak didapati padanya qara'in, bukti-bukti jelek, maka atau tidak didapati bukti-bukti jelek atau tidak didapati bukti-bukti baik, gimana? Maka dipahami dia mengkritik ulama itu dalam pengertian pertama, yaitu dalam rangka untuk izharul haq, niat yang baik, selama tidak muncul dari dia bukti-bukti jelek. Ya, begitu dipahami apa sikap orang-orang terhadap ulama masing-masingnya, dan dihukumi masing-masingnya dengan hukum sendiri-sendiri. Yang mengkritik ulama dalam rangka izharul haq, memenangkan al-haq, dihukum dengan dihinakan dan direndahkan di hadapan umat supaya dia ini betul-betul jera dengan perbuatan itu, dan supaya umat pun meninggalkannya dan hati-hati terhadap perbuatannya. Ya, kalau orang itu mengkritik para ulama dengan niat izhar apa? Kembali. Kalau seorang itu kembali pada niat, nanti semua begini. Nah, baik. Ulangi, kalau orang itu mengkritik ulama di dalam rangka izharul haq, ya, dan bukti-bukti qara'in yang menunjukkan demikian, maka dia itu dimuliakan dan dijunjung, ya, karena memang dia niatnya untuk membela kebenaran, sebagaimana kita memuliakan para ulama yang lainnya. Tetapi kalau dia itu mengkritik para ulama dalam rangka menghinakan ulama, maka dia itu dihukum dengan dihinakan dan direndahkan di hadapan umat, ditahdir, umat diperingatkan dari bahaya orang ini supaya umat tidak ikut sama dia, karena dia omongannya betul-betul sebagai satu omongan yang bahaya yang bisa menjauhkan umat dari ulamanya, yang bisa menjauhkan umat untuk mengikuti ulamanya, dan ini adalah bahaya terhadap imannya umat. Maka harus dihukum supaya apa? Orang yang demikian ini jenak dari perbuatannya dan takut pula orang lain untuk mengikuti jejak dia. Begitu. Wallahu a'lamu bissawab. Ternyata enggak bisa habis. Ya. Ya. Sampai di sini kekuatan ini. Ada untuk apa berbicara di hadapan Anda-Anda, sehingga saya tidak bisa melanjutkan keterangan kitab ini. Nah, sambil menunggu waktu akar menjawab pertanyaan ini, ya. Ya. Tidak suka itu lebih ringan daripada suka. Secara bahasa dan secara pemakaian bahasa. Kemudian apa ini maksudnya suka apa ini? Sudah apa belum? Apa yang terjadi ini? Apa yang diberitakan oleh Rasul ini sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Kisra yaitu kerajaan Persia dan Sasan yang runtuh di bawah telapak kaki Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Setelah Kisra runtuh dan Sasan runtuh, maka tidak ada lagi sampai hari kiamat Kisra di Persia. Ya, sampai hari ini, sampai kiamat kiamat. Dan Kaisar yang ada di Romawi, kepala kerajaan Romawi, juga telah runtuh di zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Itu sudah tidak ada lagi Kaisar sampai hari kiamat. Yang ada ialah Malik Raja. Kemudian saya tidak tahu ini ilana Amir Star Khalil Madri Suila Abu Hurairah Amil Laman Waqala Al-Qudlah Wal-Gumzah dan Mabrak. Bagaimana keterangannya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya tentang pengertian Al-Laman, dosa-dosa kecil. Apa itu? Kata Abu Hurairah, dosa-dosa kecil itu ialah Al-Qudlah mencium wanita yang bukan mahramnya dan bukan istrinya, bukan istrinya, wal ghamzah meremas-remasnya, wal nadrah memandangnya. Maksudnya apa? Maksudnya diterangkan di sini oleh para ulama, yakni dosa-dosa tersebut tidak di dalam hal yang terkena had padanya. Had zina. Ya, yaitu diambil pengertian ini oleh Abu Hurairah dalam peristiwa Ma'is bin Malik yang datang kepada Nabi mengaku berzina, telah berzina dan dia dalam keadaan muhsan dan minta dihukum tajam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghindar dengan mengatakan la'allaka qabdalta aw ghamastaha. Wahai Ma'is, barangkali engkau hanya menciumnya dan meremasnya. Ya, ini berarti tidak terkena. Kalau hanya itu tidak terkena apa itu? Had, hukum racun sampai mati. Ya. Maka dari sini dipahami oleh Abu Hurairah dan para ulama yang semisal beliau, perbuatan itu tidak termasuk daripada cacahin dosa besar. Oleh sebagian yang lainnya dianggap itu sebagai cacahin, wallahu a'lamu bissawab. Pertanyaan berikutnya, contohnya bagaimana tahap subat ini? Ya, laisa minna man da'a ila asabiyah. Tidak termasuk golongan yang menyeru kepada asabiyah. Laisa minna man mata ala asabiyah. Tidak termasuk golongan kami yang mati di atas asabiyah. La asabiyah tafil Islam. Tidak ada asabiyah di dalam Islam. Wala tatahassabu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kamu bertaksud kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asabiyah ini pengertiannya sebenarnya adalah kata lain dari pernyataan yang sebenarnya dulunya asalnya dari pernyataan orang-orang Arab, yaitu unsur akhaka zaliman aw mazluma. Artinya dari sana, mukabilalah saudaramu, baik dia dalam keadaan zalim atau dalam keadaan mazlum dianiaya. Ya, yang penting itu saudaramu. Saudara itu kata-kata jahiliyah dulu ya. Jadi asabiyah ini kalau di dalam hal asabiyah hubungan darah, ya membela yang sedarah dengan dia salah atau benar. Asabiyah dalam hal hubungan setanah airan, membela yang setanah air dengan dia salah atau benar. Asabiyah di dalam hal golongan, membela sekolongan dengan dia dalam salah maupun benar. Kemudian datang Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan unsur akhlak dari manusia dunia kita. Belalah saudaramu dalam keadaan zalim atau dalam keadaan dizalimi. Para sahabat heran. Bagaimana kita membela saudara kita dalam keadaan dia zalim? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, ialah engkau mencegah dia dari perbuatan zalimnya. Nah, ini yang benar. Maka ta'assub, sikap asabiyah ini membabi buta di dalam membela golongan atau membela saudara tanpa melihat benar atau salahnya. Ya. Maka selama itu masih di bawah bimbingan kita berupa dan sunnah rasulnya dengan pemahaman salafus saleh, maka di sana tidak ada asabiyah. Melihat sesuatu itu salah dengan bimbingan ilmu salafus saleh ini, melihat sesuatu itu benar dengan bimbingan ilmu salafus saleh ini tidak ada asabiyah. Ya, nah. Mohon diterangkan sebab timbulnya peperangan antara Ali dan Muawiyah. Ini dalam pelajaran khusus. Mohon diterangkan secara timbulnya madhab-madhab Syafi'i, Hambali, Maliki. Nah, ini kan dalam pelajaran peperangan khusus ini. Pertanyaannya pendek tapi jawabannya satu buku. Bagaimana kita beriktibar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita mengikuti seluruh kehidupan beliau atau bagaimana? Asalnya mengikuti seluruh kehidupan beliau pada asalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan lafadzkan alaikum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. sungguh pada diri Rasul Allah itu ada teladan yang baik bagi kalian. Bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan berpikir kepada Allah dengan banyak-banyak pikir. Maka dengan ayat ini, pada asalnya seluruh perbuatan Rasulullah SAW itu adalah teladan bagi kita yang kita harus mengikutinya. Kemudian di sana terdapat keterangan-keterangan yang harus mana dan yang tidak harus mana. Semuanya itu telah dijelaskan oleh dalil dari Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh, sehingga ya seandainya seorang itu ingin meniru seluruh perbuatan Rasulullah SAW terhadap hasan dan ingin baik sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu,